Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebagai seorang muslim pasti kita meyakini akan kebenaran janji Allah, bahwa janji Allah yang telah ditetapkan kepada kita pasti akan diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak janji Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Di antara janji Allah kepada orang-orang yang beriman adalah janji bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang beriman, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat mereka mau menjalankan syariah Allah. Dengan syarat mereka mau berakidah dan bersyariah Islam. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya Al-Quran Surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardh, bahwa mereka akan diberikan kekuasaan oleh Allah di muka bumi ini. Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadza wa'dun minallahi lirasulihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa'al ardi ay a'immatan nas wal wulata 'alaihim wa bihim tasluhul bilad wa tahdha'u lahumul ibad. Ayat ini adalah janji dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai para pemimpin di muka bumi ini. Wa tahdha'u lahumul ibad, dan bangsa-bangsa akan tunduk kepada umat Islam. Janji Allah ini diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis yang berbicara tentang akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah, sebuah sistem pemerintahan Islam yang mengikuti metode kenabian yang akan menjadi pelindung, yang akan menjadi penyatu seluruh umat Islam di seluruh dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan para perawi yang terpercaya, takunu nubuwwatu fikum ma syaa Allahu an takun thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha. Akan ada kenabian di antara kalian, dan kenabian ini berlangsung beberapa lama kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah. Thumma takunu khilafah ala min hajin nubuwah, fatakunu ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idha sya'a ayyarfa'ha. Kemudian setelah masa kenabian itu akan ada khilafah ala min hajin nubuwah. Khilafah ala min hajin nubuwah berlangsung beberapa lama, kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu akan muncul fase kepemimpinan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu mulkan 'addan fa yakunu ma syaa Allah ay yakun, tsumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha." Kemudian kekuasaan-kekuasaan yang zalim itu berlangsung beberapa lama dan kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga muncul fase kepemimpinan umat Islam selanjutnya, yaitu di mana umat Islam akan dipimpin oleh para penguasa diktator. Tsumma takunu mulkan jabariyah. Kepemimpinan ini berlangsung beberapa lama kemudian diangkat oleh Allah, dan kepemimpinan yang terakhir yang akan menaungi umat Islam seluruh dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafah ala min hajin nubuwah." Kemudian akan muncul kembali khilafah ala min hajin nubuwah, khilafah yang sesuai dengan metode kenabian. Tsumma sakata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Hadis ini merupakan kabar gembira bagi umat Islam, bagi kita semua yang berada di akhir zaman ini, bahwa khilafah ala min hajin nubuwah sebagai pelindung kaum muslimin akan terwujud kembali. Umat Islam akan kembali menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam akan kembali lagi memimpin dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kini saatnya sudah tiba. Sebentar lagi insya Allah pertolongan ini akan datang, akan sampai kepada kita semua, bahwa umat Islam yang saat ini sedang menderita, umat Islam yang sedang ditindas di mana-mana, umat Islam yang sedang dikerubuti oleh musuh-musuhnya di mana-mana, sebentar lagi insya Allah mereka akan diselamatkan oleh Allah dengan datangnya khilafah ala min hajin nubuah. Dan janji Allah ini pasti benar. Dunia sudah mengakuinya. Banyak prediksi-prediksi dari kaum kufar sekalipun bahwa kelak akan ada kekuasaan bagi umat Islam yang saat ini sedang diperjuangkan oleh para pejuang Islam yang solih, yang ikhlas berjuang di jalan Allah semata-mata mengharap ridho Allah, semata-mata karena mereka percaya akan datangnya janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena itulah mari saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mari kita sambut kedatangan janji Allah ini dengan bersungguh-sungguh, bekerja keras sebagaimana kerja kerasnya para sahabat Nabi. Dan satu hal yang harus kita yakini, bahwa janji Allah pasti akan terwujud meskipun umat manusia tidak menginginkannya, meskipun kaum kufar tidak menghendaki datangnya janji Allah ini, meskipun mereka berupaya menghalanginya, janji Allah pasti akan terwujud. Mari kita sambut janji Allah ini dengan membesarkan Allah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.